Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله. Kita melanjutkan kajian kita dan telah kita selesaikan bab tentang libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Samail Muhammadiyah lil Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan pada bab berikutnya, akan kita sebutkan beberapa tambahan faedah terkait dengan ahkamul libas, hukum-hukum seputar pakaian. Di antara mungkin tambahan riwayat tentang pakaian Rasul alaihi salatu wasalam yang tidak disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di kitab Samail Muhammadiyah beliau, di antaranya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Amr bin Haris, begitu juga dari Jabir bin Abdullah. Yang pertama, hadis Amr bin Haris, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda qad arha tarfaiha baina katifai. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin Haris radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallam di atas mimbar wa 'alaihi imamah, di atas kepala beliau mengenakan imamah sorban sauda berwarna hitam. Jadi antara sorban Rasul alaihi salam adalah berwarna hitam. Qad arha tarfaiha baina katifai. Beliau menjadikan kedua ujung sorban beliau terjulur di antara kedua pundak beliau. Jadi berarti dikenakan biasa. Dua ujung, yakni serban beliau di antara kedua terjulur di antara dua pundak beliau. Sedangkan riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dakhala Makkah, anna Rasulullah sallam dakhala Makkah wa alaihi imamatun sauda. Beliau memasuki kota Makkah dan di atas kepala beliau mengenakan sorban hitam. Ini diantara sorban yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ikhwan fi din azani Allah iyyakum, telah kita lewat beberapa pakaian Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau juga biasa menggabungkan antara kain yang dipakai sarung di bagian bawah dan yang atas rida, artinya kain yang sekedar dikenakan, diletakkan sebagai kain yang tidak berjahit. Wala bisal izar warida, biasa Rasulullah SAW mengenakan izar, ini sarung yang bagian bawah, dan rida, yakni kalau kita artikan biasanya diartikan selendang. tapi artinya adalah pakaian yang dikenakan menutup bagian atas. Nah, yang itu biasanya tidak berbentuk, tidak dijahit dalam berbentuk pakaian. Nah, kain. Nah, ini diantara pakaian Rasul alaihissalam. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang hadisnya sahih, anna malikar rum ahdan lin nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqatan min sundus falabisaha faka'ani angduru ila yadaihi tadabtaban. Sesungguhnya pernah Raja Romawi memberikan hadiah kepada Nabi SAW sebuah jubah, nah, mustaqah min sundus, yang di pinggirnya terjahitkan sundus, yaitu bahan sutra tipis. Ada motif di pinggiran nam baju tersebut berjahitkan sutra tipis. Fala bisaha, beliau pun mengenakannya. Kata rawi, faka'ani angduru ila yadaihi tadabdaban. Maka seolah-olah aku melihat kedua tangan beliau berayun-ayun mengenakannya. Nah, masalah ikhwan fidyan zani Allah iyakum, di beberapa riwayat beliau juga biasa mengenakan yakni khuf, sepatu yang biasa terbuat dari kulit yang dia menutupi kedua mata kaki. Ya. Dan khuf itu tidaklah dikatakan khuf kecuali dia menutupi seluruh kaki hingga kedua mata kaki. Kalau dalam kitab Thaharah ada bab masfu alal khufain, bab tentang disyariatkannya mengusap di atas khuf, kedua khuf. Nah, ini beliau alaihi salatu wassalam. Di riwayat Imam Muslim dari sahabat sahabiah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha dikatakan, hadi jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma bintu Abi Bakar memperlihatkan pakaian, kata beliau, ini adalah jubahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Fa ahrajat jubatan toya lisah. Kemudian beliau mengeluarkan jubah nam toya lisah isroniyah, jubah yang ada penutup kepalanya, nyambung ada tutup kepala ya, apa namanya kalau di sini? Jadi jubah baju yang ada tutup kepala kan? Nah, apa pak? Hoodie. Ya, masya Allah. Antum lebih tahu istilah fashionnya. Nah, model hoodie. Baik, Allah ibar. Yang buatan dari Kisra. Nah, Persia. Laha labnatu dibat, yang ada padanya anyaman kain sutra. Nanti akan kita bahas hukum memakai pakaian sutra. Wa farrajaha makfufani bidibat. Keduanya dipisahkan dengan ada motif renda yang berjahitkan di pinggir, yakni dari sutra. Faqalat, maka beliau Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha mengatakan, hadhi kanat inda Aisyah hatta kubidat. Pakaian ini dulunya ada pada Aisyah radhiyallahu anha hingga beliau meninggal. Fala maqabidat qabattuha. Maka ketika Aisyah meninggal, aku pun merawatnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naksiluha limaradin tastasfi fiha. Kemudian pakaian tersebut dahulu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya beliau kami mencucinya di air untuk kami pergunakan mandi bagi orang yang sakit agar diberi kesembuhan. Nah, karena asar Rasul alaihi salatu wasalam itu barokah. Nah, ini hadis dikeluarkan lima Muslim dalam sahihnya. Di antara pakaian Rasul alaihi salatu wasalam, karena biasa Rasul alaihi salatu wasalam adalah mengikuti peperangan, beliau juga memiliki pakaian perang. Nah, baju perang. Ini baju besi dan terbuat dari logam besi. Nah, yang memiliki nama yakni Az-Zardiyah. Wala bisa dirok, beliau memakai baju besi untuk perang. Nah, ini namanya adalah Az-Zardiyah. Nah. Demikian beberapa tambahan riwayat, yaitu pakaian Rasul alaihi salatu wasalam. Kita mendapati dari pakaian-pakaian Rasul alaihi salatu wasalam tidak ada pakaian kemasyhuran tersendiri yang bukan itu pakaian seorang nabi atau pakaian seorang pemuka dan sebagainya. Ini pakaian yang biasa digunakan juga oleh keumuman orang. Beliau juga tidak mengkhususkan pada warna-warna tertentu. Ada kalanya beliau pakai hitam, ada kalanya pakai hijau, adanya kalanya pakaian yang bercorak merah. Nah, ada kalanya beliau yakni pakaian yang bergaris. Namun dari sekian pakaian sebagaimana kita ketahui adalah yang paling beliau senangi dan warna yang paling dituntunkan umatnya adalah abyad, yang warna putih. Nah, kemana ikhwani fiddin azan ya Allah ayakum, kaidah dalam masalah berpakaian ini adalah kembali kepada perkara dunia, perkara asal yang satu yang mubah. Nah, yaitu asalnya aslu fil libas al khillu wal ibahah, halal dan boleh. Nah, mau pakaian apa saja, warna apa saja, asalnya adalah yakni halal dan boleh. Nah, illa ma warada ad-dalil ala tahrimi au ala nahyihi, kecuali pakaian-pakaian yang disebutkan datang dalil yang menunjukkan haramnya atau larangannya. Nah, sehingga babnya ini kita adalah harus mengetahui al-mustasnanya, yang diperkecualikan. Hukum asalnya adalah halal dan boleh. Mau model apa saja, mau bahannya apa saja, dari yakni katun, mau dari berbagai macam, silahkan. Nah, warnanya apa saja. Kecuali yang datang dalil menyebutkan tentang larangan atau haramnya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, apa saja yang dilarang dan apa saja yang diharamkan. Itu yang menjadi fikih yang harus kita ketahui. Pada dasarnya, pakaian adalah ikhwan fillah azza wa jalla, sebagaimana kita ketahui ayat Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wahai anak keturunan Adam, kami telah turunkan kepada kalian libas, pakaian yang fungsinya adalah yuwari sawatikum. Ini apa kah? Menutupi aurat kalian. Ini fungsi pokoknya pakaian, menutup aurat. Yang kedua, warisa. Risa itu adalah sebagai yang memperindah, yang memperbagus. Nah, Dan hukum asalnya sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat 32, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian yang Allah Ta'ala telah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibat, dan dari perkara-perkara yang baik dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya adalah sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a. Nah, apa sih yang ada di muka bumi ini? Semuanya untuk kalian. Hukum asalnya adalah halal dan ibahah. Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allak, dan sanadnya disebutkan secara mausul, menyambung sampai kepada Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad, dan hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad dihasankan oleh Syekh Al-Albani, sedangkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari tentunya adalah sahih. Nah, dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wasrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israf au makhilah." Nah, makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, dan bersedekahlah kalian. Silakan. Fi ghairi israf, tanpa berlebih-lebihan. Au makhilah, atau berbangga-bangga. Nah, berlebih-lebihan jangan, berbangga-bangga atau sombong jangan. Dalam riwayat yang lain, yang dikeluarkan Imam Bukhari pula, begitu juga Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah SAW bersabda, fa'innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matahu ala abdi, asara ni'matihi ala abdi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, nah, mencintai untuk dinampakkan, untuk diperlihatkan. Nah, asar, pengaruh dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Ya, ini nikmat Allah Ta'ala diberikan kita pakaian, kita pakai. Nah, sebentuk bersyukur itu Allah Ta'ala senang yang demikian. Nah, dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikeluarkan Imam Bukhari pula, Rasulullah SAW bersabda, "Kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta ma ahta'atka isnatan sarafun au makhilatun." Makanlah apa yang kamu inginkan, berpakaianlah apa yang kamu inginkan, selama kamu tidak jatuh ke dalam kesalahan. Dua kesalahan, yaitu saraf, nah, berlebih-lebihan, israf tadi, atau yaitu untuk kamu menyombongkan diri, berbangga-bangga diri, jangan. Nah, ini ketentuan umum dalam hal kita berpakaian ataupun makan. Hukum asalnya adalah halal, boleh, nah, silahkan, selama jangan menyeret kita pada dosa. Ehan fidina zaniyallahu ayyakum. Kita mengetahui tujuan pakaian adalah li satril aurah, itu yang paling pokok, menutup aurah. Baru perkara yang kedua adalah untuk memperindah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada seorang yang kala itu auratnya nampak, terlihat. Kata Rasulullah sallam, "Ihfad auratak illa min zaujik aw ma malakat yaminu." Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak perempuan milikmu. Kemudian orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, farajulu yakunu ma'arrajul?" Wahai Rasulullah, laki-laki bersama dengan laki-laki. Kata Rasulullah SAW, "Ini stata ta'alla yaraha ahadun faf'al. Kalau engkau mampu untuk tidak ada seorang pun melihat aurat, maka lakukanlah. Sekalipun sama jenis. Ini hanibidah azani Allah raya. Bahkan orang tersebut bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yakunu khalian, bagaimana dengan seseorang yang dia sendirian? Kata Rasulullah SAW, fallahu ahaku ayyastahya minhu minan nas. Bahkan Allah Ta'ala lebih berhak untuk engkau malu daripada manusia. Artinya dalam keadaan sendiri, ketika tidak keadaan menuntut darurat untuk membuka aurat, adalah kita tetap menjaganya. Karena kata Rasulullah SAW, Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya, bahkan daripada manusia. Kita sendirian pun adalah berusaha untuk zikrullah, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Maka keadaan-keadaan yang demikian tentu, kita menutup aurat itu lebih baik secara adab. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, hadis yang kita baca tadi adalah riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Kemudian termasuk perkara yang kita ketahui adalah tadi asalnya adalah mubah, boleh, kecuali perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Maka perkara yang haram itu dibagi menjadi tiga dalam hal pakaian ini. Yang pertama adalah yang haram atau terlarang bagi laki-laki. Yang kedua adalah yang haram atau terlarang bagi wanita. Dan yang ketiga adalah baik bagi laki-laki maupun wanita. Kita akan bahas yang pertama adalah yaitu al-muharram minasyab al-rijal, perkara-perkara yang diharamkan dari pakaian untuk laki-laki. Yang pertama ikhwan fillah jazani Allah yakum, yakni tahrim isbalis saub. Haramnya berpakaian secara isbal. Orangnya disebut musbil. Yakni pakaian yang menjulur melebihi sampai di bawah mata kaki. Itu pengertian isbal. Yang rajih dalam perkara ini, ikhwan fillah jazani Allah yakum, yuhram isbalus saub ziyadatan al-ka'bain sawan kana khuyala amla. Ya ini yang rajih. Bahwasannya isbalus saub lebih memakai pakaian melebihi dua mata kaki itu adalah diharamkan baik dalam keadaan dia sombong ataupun tidak. Ini pendapat yang rajih. Kenapa demikian? Karena masing-masingnya itu ada dalil tersendiri. Ancaman keras. Masing-masingnya. Yaitu yang isbal saja, tanpa ada diikuti rasa sombong, itu ada larangan tersendiri. Dan orang yang sombong, itu juga ada larangan tersendiri. Pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, la yamdurullah illa ila man jaro saubahu khuyala. Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya khuyala dalam badan sombong. Ini nas tersendiri. Menjulur pakaiannya sombong. Adapun yang secara tersendiri isbal menjulurkan sampai di bawah kedua mata kaki, sekalipun tidak sombong, ada nasnya sendiri, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, Ibnu Majah. Yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah ini dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari finnar. Kain yang di bawah kedua mata kaki dari sarung, izar di sini adalah mimba bitaglib, keumuman yang dipakai oleh orang kala itu. Bukan berarti itu berlaku hanya untuk sarung, selain sarung. Tidak, ini tidak. Tidak demikian pemahamannya. Nah, kain yang di bawah kedua mata kaki dari izar, sarung, finnar, berada di dalam neraka. Nah, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, sebagaimana dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, yuridu annal maudi alladhi yanaluhul izar min asfal ka'baini finnar fakana bisawbi an badani labisih. Perhatikan, kain yang di bawah kedua mata kaki dari sarung berada dalam neraka. Ini kalau difahami secara teksnya saja, enggak difahami apa yang dimaukan hadis, orang hanya teksnya, maka berarti yang ada di neraka adalah kainnya saja. Kan gitu. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kain yang di bawah kedua mata kaki dari sarung, maka ada di dalam neraka. Maka diterangkan oleh Imam Khattabi, perhatikan, Imamul Hadis menyebutkan, yang dimaksudkan adalah maudi alladhi yanalu izar. Nah, yakni anggota badan yang dikenakan padanya izar yang melebihi kedua mata kaki itu ada pada di neraka. Maka di sini adalah kiasan untuk dikenakan pakaian kain itu mewakili adalah an badani labisihi. Nah, berlaku kepada badan orang yang memakainya. Kenapa? Karena yang taklif, yang terkena syariat itu bukan kainnya. Yang taklif itu adalah orangnya. Apa gunanya Rasulullah SAW mengatakan kalau yang dihukum di neraka itu kainnya? Nah, yang terkena hukum itu bukan kainnya, tapi orangnya yang memakai kain tersebut. Itulah yang dimaksudkan. Analadhi dunal ka'bain minal qadam yu'adzab uqubatan. Yang di bawah kedua mata kaki dari kakinya, itulah yang yu'adzab. Dia akan diadzab sebagai uqubah, sebagai hukuman. Nah, demikian disebutkan di kitab Fathul Bari. Ikhwani fi din jazakumullah iyyakum. Maka hadis yang pertama dan yang semisal hal tersebut, ya dulu ala tahrimi jar sauba takabburon wa khuyala. Hadis yang pertama tadi itu sudah menunjukkan haramnya melewatkan kain di bawah kedua mata kaki dalam keadaan menyombongkan diri. Itu lebih lagi. Kenapa hal yang demikian ini terjadi? Dahulu para pembesar-pembesar, para raja-raja, pembesar-pembesar itu biasa memakai pakaian tuh sampai terseret untuk menunjukkan kebesarannya. Untuk menunjukkan kelebihan yang mereka miliki, keagungan mereka. Inilah yang diharamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun hadis yang kedua ini, hadis Abu Hurairah dan yang semisalnya, ya dulu ala tahrimi mutlaqan, menunjukkan haramnya isbal, melebihkan kain di bawah kedua mata kaki secara mutlak. Sawa'an kana khuyala amla, baik dia itu sombong ataupun tidak. Kenapa? Karena disebutkan oleh Ali, ya ini Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, masing-masingnya beda secara adabnya beda. Yang khuyala, yang sombong itu disebutkan dalam hadis la yang durullah, Allah tidak akan melihat dia. Adapun yang isbal sekalipun tidak sombong, nah adabnya sendiri ya ini finar, diadab dengan itu di neraka. Nah, sehingga kata beliau waqad ikhtalafat uqubah, beda kedua yakni bentuk hukumannya beda. Kul fi kullin minhuma, di masing-masing kedua amalan tersebut. Nah, demikian. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani beliau mengatakan wa fi hadhil ahadits anna isbalal izar li khuyala'i kabiro, kata beliau. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya kalau isbal, sudah isbal disertai sombong itu kabiroh, dosanya dosa besar. Wa amal isbal li ghairi khuyala, adapun isbal tanpa disertai sombong, fadohirul ahadis tahrimu aidon, dohirnya hadis menunjukkan dilarangnya juga dosa, tapi dosa yang khuyala tadi dosanya dosa besar. Itu besar dosa. Demikian terangkan oleh beliau dalam Fathul Bari jilid yang ke-10. Nah, karena sebagian ikhwan fillah jazakumullah yakum berpendapat yakni isbal itu yang dimaksudkan adalah itu bentuk umum dibatasi dengan hadis yang tadi fuyala, sombong. Nah, kalau memang demikian tentu bentuk azabnya tidak dibedakan. Karena dua nas ini beda-beda masing-masing untuk hukumannya. Beda untuk hukumannya. Nah, mereka menguatkan pendapatnya mereka adalah kejadiannya apa yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Paham? Nah, mereka menguatkan pendapat mereka bahwasanya itu berlaku bagi orang yang sombong itu dengan apa yang menimpa pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari hadis Abdullah bin Umar, hadisnya Abdullah bin Umar 6 yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Imam Abu Daud, Imam Nasa'i. Nah, ketika Rasulullah SAW menyatakan man jaral saubahu khuyala lam yang durillahu ilaihi yaumal qiyamah, siapa yang menjulurkan pakaiannya saubahu. Nah, maka konteksnya tadi lafadznya izar itu adalah bentuknya contoh tapi mewakili pakaian yang lain. Makanya dalam riwayat ini adalah umum sifatnya saubah pakaiannya. Khuyala dalam keadaan sombong, Allah Ta'ala tidak akan melihat dia pada yaumul qiyamah. Maka saat itu Abu Bakar bertanya, inna ahada saqai izari yastarhi illa an ata ahada dalika minhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya salah satu sisi dari sarungku yastarhi melorot, sisi dari sarungnya melorot gitu turun, ila an ata'ahada dalika minhu, kecuali kalau aku terus pegangi enggak akan turun, enggak akan melorot gitu. Nah, dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini, pada asalnya pakaian sarungnya beliau Abu Bakar As-Siddiq itu tidak isbal. Ini yang difahami. Cuman karena melorot itu tadi turun sehingga ada yang melampaui di keluar di bawah mata kaki beliau. Karena beliau secara jism disebutkan dalam secara yang lain, secara badan beliau, beliau adalah orang yang kurus. Hampir istilahnya tipis pinggul beliau. Nah, sehingga ketika berpakaian akan ada potensi turun. Nah, maka ketika itu Rasulullah SAW menyatakan, innaka lasta mimma yaf'alu dzalika khuyala, engkau tidaklah termasuk orang yang melakukan demikian karena khuyala, karena sombong. Nah, sehingga mereka membawa kemutlakan tadi hadis la yamdurullah illa man jaro saubahu illa man jaro saubahu khuyala, itu diitlakan, dikoit, dibatasi dengan ya ini ketika itu hanya disifati kesombongan. Maka ikhwan wirazani Allah wa iyyakum, hal ini dijawab qad istadalla ba'dul mu'asirin aidan bihadzal hadis ala jawazi isbal izar idza lam yakun khayra. Sebagian orang-orang sekarang membolehkan isbal pakaian selama itu tidak sombong. Maka jawabannya annahu la hujjata lahu sawa'an man qala bil karaha au man qala bil jawaz. 5 ya. Sebenarnya hal itu bukanlah dalil. Tidak ada dalil bagi mereka, baik yang berpendapat sekedar mereka makruh atau yang berpendapat bahkan boleh selama tidak sombong. Ini tidak ada dalil dari kejadian Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq lam yakun izarahu musbilah. Pertama, asalnya sarungnya Abu Bakar As-Siddiq tidak isbal. Dari sini, satu poin ini aja, kamu sudah menyelisih Abu Bakar. Karena Abu Bakar berasalnya pakaiannya tidak isbal. Kalau kamu memang isbal. Kan beda. Nah, itu. Kemudian, balkana yastarhi. Kemudian lorot, itu yang menjadi sebabnya itu. Nah, ikhwan fillah azza. Sementara beliau tidak mungkin untuk terus-terus memegangi di kejadian tersebut. Nah, kata beliau, illa an ata'ahada dalika minhu. Kecuali kalau terus aku pegangi, baru enggak jatuh. Kan itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah azza wajalla ya aku, membawa kemutlakan hadis, keumuman hadis, dengan dikhususkan pada hadis yang lain, itu boleh dilakukan ketika konteksnya itu sama. Nah, sementara ikhwan, antara isbal dengan khuyala sekali lagi, itu masing-masingnya adalah dibedakan bentuk seksanya. Jadi ya tidak bisa dimasukkan satu dengan yang lainnya. Nah, disebutkan di Fathul Bari, hamlul mutlak alal muqayyad fil ahadisi sabiqah ba'idun. Membawa keumuman hadis dengan dikhususkan pada yang khusus tadi, dibatas dengan khusus yang tadi, pada hadis-hadis yang lalu, ini jauh. Artinya tidak bisa. Kama bayyana dhalika Ibnul Arabi rahimahullah haitsu qala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah. Ibnul Arabi pakai alif lam. Ini Imam Ahlu Sunnah, bukan Ibnu Arabi. Nah, yang dihukum karena ya ini pemahamannya wahdatul wujud. Nah, kalau ini Ibnul Arabi, imam dari Imam Ahlu Sunnah. Beliau mengatakan la yajuz lirajuli ayatajawaza bisaubihi ka'bahu wa yaqul la ajuru khayala. Tidak boleh seseorang untuk melebihkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki, kemudian dia mengatakan aku menjulurkannya dalam keadaan aku enggak sombong. Kata beliau, li anna nahya qad tanawaluhu lafdhon. Karena larangan itu sudah mencakup dia secara lafadznya. Lafadznya apa? Ma asfala minal ka'bain finnar. Kain yang di bawah kedua mata kaki itu ada di neraka. Itu sudah kena dia. Hadis yang itu tadi tidak menyebutkan di situ ada kaitnya manakala dia sombong. Tidak. Tapi umum. Kain yang di bawah kedua mata kaki ada di neraka. Adapun yang sombong, hukumannya beda lagi. Lah yang durullah, Allah Ta'ala tidak akan melihat dia di yaumul qiyamah. Demikian terangkan oleh beliau, ikhwan fillah azzaani Allah wa iyyakum. Dan secara fi'il para sahabat pun demikian. Satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur keras seorang pemuda, nah dia melebihkan kainnya. Oleh Umar radhiyallahu anhu disuruh angkat. Nah, angkat. Kata Umar, karena yang demikian dia lebih suci. Artinya enggak akan nyeret, belum najis. Nah, dan yang kedua utamanya adalah demikian adalah lebih tepat sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang yang isbal, beliau tidak membiarkannya. Sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini baru pertama ya. Yang diharamkan adalah pakaian yang kategori isbal bagi laki-laki. Kita akhiri subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.